indah dunia tanpa kehadiranmu. Teruh hatiku menembus batas rindu, jelas artinya surga teduh aku dekatmu. Sampai nanti tak berbalas. Bukan hanya sumpahku untuk selalu denganmu. Oh diriku, oh diriku, oh ya, keluguanmu hapuskan beban dunia. Ini arti suciku, tegas inginkan kamu. Selamat.